Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kepada yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Wakil Bupati, Bapak Iriawan, kemudian juga Bapak Kapolres atau yang mewakili, serta para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan hadirin undangan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semuanya saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati. Dan mudah-mudahan pertemuan di dalam Masjid As-Sahabah ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan ini melahirkan kebaikan demi kebaikan, melahirkan sesuatu yang kita cita-citakan. Tidak semata kebaikan itu untuk diri kita, tetapi kebaikan itu juga meliputi seluruh masyarakat di negara yang kita cintai ini, terkhusus masyarakat Temanggung. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan curahan taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat isu yang berkembang pada masa sekarang ini, isu tentang radikalisme, isu tentang terorisme, isu tentang komunisme, dan segala hal yang dibalut dengan warna-warni kekerasan, maka akan kita dapati bahwasannya apa yang berkembang pada masa sekarang ini sesungguhnya sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam adalah agama yang mengusung rahmah, kasih sayang, kelemah lembutan. Islam adalah agama yang senantiasa mengedepankan cinta dan kasih sayang. Hal ini bisa kita lihat dari sosok figur utama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai figur yang patut untuk diteladani, dicontoh dalam segenap aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswah hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang senantiasa mewarnai kehidupannya dengan menaburkan rahmah, cinta, kasih, dan kelemah lembutan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, hadis dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah hendak melakukan salat. Beliau ingin menunaikan salat dengan bacaan yang lama. Namun ketika beliau masuk menunaikan sholat, terdengar tangis seorang anak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meringkas sholat tersebut. Yang tadinya sholat itu hendak ditunaikan dengan waktu yang lama, kemudian beliau persingkat. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karahiyata an asuqa ala ummi. Saya khawatir, takut lamanya salat saya ini menjadikan seorang ibu gelisah, menjadikan seorang ibu galau, tidak tenang. Lihat betapa sosok pribadi yang agung ini memberikan contoh kepada kita, yaitu sikap lemah lembut, sikap rahmah yang ditunjukkan walau kepada seorang ibu, walau hanya kepada seorang ibu yang ibu itu pun ikut di dalam sholat. Walaupun beliau menunaikan ibadah, tetapi ibadah yang beliau tunaikan tidak lantas kemudian menjadi sesuatu yang mengganggu bagi seorang ibu. Ini contoh yang sedemikian agung. Kemudian kita lihat pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menimang cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau mencium cucunya dengan penuh kasih sayang saat beliau mencium cucunya. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium cucunya, Al-Aqra mengatakan, "Saya memiliki 10 orang anak. Tapi tidak satu pun dari ke-10 anak tersebut pernah saya cium." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memandang kepada sahabat Al-Aqra radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada seorang anak, maka Allah yang di atas sana tidak akan menyayangi. sebuah pelajaran bagaimana sikap rahmah, sikap kelemah lembutan, sikap kasih sayang itu senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok pribadi yang agung, yang tidak pernah melakukan kekerasan di dalam kehidupan rumah tangganya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memukul istrinya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memukul pembantunya. Hal ini diungkapkan berdasarkan hadis riwayat Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qad biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah sedikit pun memukul, tidak pernah mengayunkan tangannya untuk memukul istrinya, memukul pembantunya. Beliau gunakan tangan tersebut untuk memukul kecuali saat beliau berjihad, berjuang di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama di dalam rumah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melakukan kekerasan. Seandainya setiap keluarga muslim melaksanakan, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya tidak akan terjadi di dalam keluarga muslim apa yang diistilahkan oleh para LSM, lembaga swadaya masyarakat, dengan istilah KDRT. Tidak akan ada. Perlindungan terhadap wanita, kaum wanita akan terjamin. Kenapa? Kalau setiap muslim mencontoh, meniru, meneladani apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wanita benar-benar terlindungi di dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim, dan ia tidak akan mengalami kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melakukan kekerasan walau dengan verbal, dengan kata-kata. Tidak pernah mencaci maki. Tidak pernah kemudian mencela kepada istrinya, kepada pembantunya. Ini sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah contoh panutan yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana harus memberikan kasih sayang, bagaimana harus mengedepankan sikap rahmat. Jadi, sebuah keadaan yang sangat mengkhawatirkan ketika kekerasan demi kekerasan itu berlalu di hadapan kita, hadir di hadapan kita, hadir di berbagai media, baik cetak maupun audiovisual, hadir di berbagai media sosial lainnya. Sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan. Seakan kepribadian bangsa ini lenyap, sirna, seiring dengan arus budaya global yang sedemikian dahsyat menghantam pribadi-pribadi anak bangsa di negeri ini. Kekerasan demi kekerasan senantiasa mewarnai kehidupan di negeri ini. Kekerasan verbal, kekerasan fisik. Pak Wakil Bupati saja mengalami kekerasan itu, walaupun dalam batas verbal. Pak Wakil Bupati itu pernah diteror lewat SMS. Ada satu kalimat di dalam SMS-nya, ISIS. Jadi Pak Bupati, inikah yang sekarang ini tengah berkembang di negara kita? Sedikit ketersinggungan kemudian memunculkan radikalisme. Sedikit ketersinggungan kemudian melakukan aksi-aksi teror. Walau teror lewat SMS misalnya. Namanya teror. Karena definisi teror, kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya terorisme berasal dari kata teror diakhiri dengan akhiran isme, yang menunjukkan kepada faham. Jadi terorisme artinya perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis, dan yang sejenisnya. Sehingga dengan aksi teror ini menimbulkan ketakutan. Individu ataupun masyarakat diliputi rasa takut. Itu terorisme. Jadi walaupun ngancamnya lewat HP dengan SMS, orang yang membaca HP itu kemudian jadi takut, itu sudah teror. Berdasarkan definisi tadi. Demikian juga radikalisme. Radikalisme yang sebenarnya sebelum isu terorisme muncul, radikalisme awalnya menjadi sebuah kata yang sifatnya netral. Tidak seperti sekarang, kalau orang mendengar radikalisme konotasinya negatif. Dulu sebelum ada isu terorisme, kata radikalisme itu adalah kata yang bersifat netral. Karena radikalisme berasal dari kata radix, yang artinya asal katanya adalah akar. Radikalisme artinya faham yang mengakar. Faham yang berpegang kepada prinsip usul. Tapi seiring dengan perkembangan laju keadaan, radikalisme cenderung ditarik kepada sisi ataupun konotasi yang negatif. Yang artinya adalah faham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau dengan cara yang instan, drastis. Ini radikalisme. Kalau merujuk kepada sumber bacaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kita mengetahui bahwasannya terorisme, radikalisme yang secara global tidak semata-mata dilakukan oleh orang Islam. Terorisme dilakukan pula oleh orang-orang dari kalangan atau dengan latar belakang agama Hindu. Seperti di Sri Lanka ada gerakan Macan Tamil. Itu juga organisasi teroris. Tapi latar belakang agamanya Hindu. Kemudian di Irlandia Utara ada organisasi yang diberi nama Irish Republican Army, lebih dikenal dengan IRA. itu pun organisasi teroris dengan latar belakang keyakinan Katolik, Kristen. Kemudian di daerah Jepang misalnya, ada di sana yang disebut dengan Nihon Sekigun atau Tentara Merah, Japanese Red Army. Itu pun organisasi teroris dengan latar belakang orang-orang beragama Shinto, penyembah matahari. Demikian juga di Myanmar, yang mayoritas mereka beragama Buddha. Di sana pun ada aksi terorisme, yaitu ketika pemuka-pemuka yang beragama Buddha, pemuka-pemuka dari kalangan agama Buddha, para biksu, mengorganisir, menggagas untuk mengusir suku Rohingya yang mereka adalah beragama Islam, mengusir dari kampung halamannya dengan aksi-aksi teror. Itu pun dilakukan juga. Jadi kesimpulannya, kalau kita melihat yang namanya radikalisme, terorisme, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dan kita melihat di tanah air, kita harus mewaspadai aksi-aksi radikalisme, terorisme yang dilakukan oleh segelintir orang dengan latar belakang yang bermacam ragam pula. Di Indonesia, gerakan radikalisme bisa dilihat, terorisme bisa dilihat dari sisi latar belakang mereka, yaitu yang pertama yang mengusung radikalisme terorisme adalah dengan latar belakang kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Siapa mereka? Kalau di dalam sejarah Islam, kelompok Khawarij itu sudah ada sejak zaman sahabat yang mulia Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Termasuk di antaranya adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau sedang membaca Al-Quran, ditikam oleh para demonstran yang mengepung kediaman beliau. Siapa yang memprovokasi massa sehingga kemudian melakukan demonstrasi? Di dalam sejarah disebutkan orang yang memprovokasi massa untuk kemudian mengepung kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada waktu itu, yaitu Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Yaitu seorang Yahudi kelahiran Son'a. Dari Abdullah bin Sabah ini pula lahir pemahaman Syiah Rafidah yang terus berkembang hingga sekarang dan berhasil mendirikan negara yang disebut dengan negara Iran. Kelompok Khawarij, pemikiran-pemikirannya diantaranya adalah khuruj alal hukam, melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Ini ciri di antara pemahaman Khawarij. Ciri yang kedua, mereka menganut ideologi takfir. Mudah mengkafirkan selain kelompoknya. Walaupun dia itu muslim, dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Karena bukan termasuk kelompoknya. Ini ideologi takfir. Takfiri. Mudah mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Sehingga dengan mudah mengkafirkan ini, sehingga menghalalkan darah sesama muslim. Dan itu yang menjadi ideologi orang-orang Khawarij. Sehingga mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Bahkan orang-orang yang terpandang sekalipun. Orang-orang mulia dari kalangan para sahabat. Dari kalangan orang-orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diantaranya dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawariji, seorang berpemahaman Khawarij. Ini bahaya kelompok Khawarij. Karena mereka sudah menghalalkan darah kaum muslimin yang lain. Menghalalkan harta kaum muslimin yang lain. Kelompok Khawarij ini, kalau pada masa sekarang, ada pada kelompok Al-Qaeda. Kelompok ISIS. Bukan ISIS kayak orang Temanggung. Sore-sore buka baju, sedang apa? ISIS. Bukan itu. ISIS yang di negeri Irak sana. Pemahamannya. Dan berkembang ke Indonesia. Karena di Indonesia ada jaringannya. Yang jaringan di Indonesia, jaringan ISIS di Indonesia, perkembangannya bukan hanya sekarang saja. Kalau kita mau mempelajari kenapa ISIS bisa berkembang di Indonesia, maka jangan melihat hanya pada zaman sekarang saja. Tapi hendaknya melihat pada zaman bagaimana ketika Harto Suwiryo memproklamirkan negara Islam Indonesia. Jadi jangan dipotong sejarahnya. Oh, ISIS kok ada di Indonesia? Iya. Sekarang ini berkembang ISIS di Indonesia karena jaringannya sudah sejak zaman Kartosuwiryo itu sudah ada. Kaitannya seperti apa? Waktunya sangat pendek. Tapi secara singkat saya gambarkan, Kartosuwiryo punya anak buah, ring satu istilahnya. Kemudian Kartosuwiryo ditangkap, dihukum mati, dieksekusi di salah satu Pulau Seribu. Kemudian teman-temannya yang ring satu ditahan. Setelah ditahan, kemudian habis masa tahanannya, bebas. Mereka bebas, konsolidasi, kemudian melakukan perekrutan. Di antara orang ring satunya ada yang bernama Haji Ismail Pranoto. Haji Ismail Pranoto merekrut generasi baru dari pemahaman Kartosuwiryo, yaitu datang ke Solo. Siapa yang direkrut? Abdullah Sungkar. Abdullah Sungkar punya santri. Siapa santrinya? Ada siapa? Muklis. Ada Ali Imron. Ada teman-temannya yang lain, termasuk diantaranya model Amrozi, model Imam Samudra, kan begitu. Nah, ini kaitannya. Generasi di bawah Abdullah Sungkar ini kemudian belajar ke Afghanistan karena waktu itu bertepatan dengan dengan perjuangan kaum muslimin di Afghanistan melawan Uni Soviet. Dari sanalah mereka mempelajari tentang persenjataan, mempelajari tentang merakit bom, yang mereka waktu itu karena dikejar-kejar oleh pemerintahan Orde Baru, sehingga Abdullah Sungkar keluar dari Indonesia dan bermukim di daerah Johor, Malaysia. Tepatnya di daerah atau di kampung Sungai Tiram. Abdullah Sungkar mendirikan sebuah madrasah di sana, pendidikan, yang bernama SD Islam Luqmanul Hakim. Masih ada gedungnya sampai sekarang. Tapi sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar di sana. Karena apa? Pemerintah Malaysia tegas menutup. Tutup. Kalau di Indonesia tidak ditutup. Apa? Dibina. Tapi tidak kunjung binasa. Sehingga terorisme terus tumbuh. Terus berkembang. Dari generasi satu habis, tumbuh generasi berikutnya, tumbuh generasi berikutnya. Bahkan semakin jaringannya semakin luas. Yang tadinya mungkin hanya di Jawa Tengah, sekarang sudah melebar ke Lombok, ke Bima. Sekarang sudah melebar ke Lampung. Sekarang sudah melebar sampai ke Aceh. Semakin. Kenapa? Ya itu tadi. Karena masih dalam proses pembinaan. Kalau di Malaysia, proses pembinasaan. Itu bedanya. Di Indonesia, Syiah boleh berkembang. Di Malaysia, tutup. Tidak boleh Syiah berkembang. Tegas pemerintahnya. Kemudian, ini kelompok Khawarij. Yang terwakili diantaranya Al-Qaeda, ISIS, kalau di Indonesia jaringan Jamaah Islamiyah, atau nanti berubah menjadi Ansarut Tauhid, entah nanti berubah lagi apa, terus berkembang seperti itu. Kemudian radikalisme, terorisme diusung pula oleh kelompok Syiah Rafidah. Kenapa kita katakan kelompok Syiah Rafidah ini adalah teroris? Satu di antaranya seperti kelompok Hizbullah yang berada di Lebanon, berdasarkan keputusan KTT OKI, Organisasi Negara-Negara Islam, yang baru lalu, pertengahan bulan April tahun 2016, tepatnya tanggal 15 sampai 18 April 2016. Negara Indonesia diwakili pula oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla menghadiri. Di dalam konferensi OKI tersebut diputuskan Hizbullah adalah organisasi teroris. Kenapa? Karena terbukti Hizbullah bekerja sama dengan tentara, dengan pasukan pasdaran, pasukan elitnya Iran, bekerja sama membina anak-anak muda di Bahrain untuk menjadi teroris. Bahkan ditemukan penyelundupan peralatan-peralatan perang ke Kuwait dari kelompok Syiah Rafidah. Syiah Rafidah kalau dibiarkan akan seperti apa yang terjadi di Iran. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar perkembangan politik di Yaman, kelompok Syiah Rafidah itu tadinya kecil. Dia hanya sebuah kelompok yang bernama kelompok pemuda. Namanya waktu itu Syababul Mukmin. Walaupun bukan orang mukmin. Kelompok pemuda. Kemudian dari kelompok pemuda ini berkembang sehingga kemudian berwujud menjadi sebuah partai politik yang kemudian berubah berganti nama menjadi Hizbul Haq. Dari partai politik ini kemudian kelompok Syiah Rafidah masuk ke wilayah legislatif, masuk ke wilayah eksekutif. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang menjadi penguasa pemerintahan, walaupun dalam taraf pemerintahan daerah. Seperti di provinsi Sa'dah, di negeri Yaman, itu dikuasai oleh orang-orang Syiah Rafidah. Dari perkembangan politik ini, kemudian generasi mudanya ditugaskan belajar, dikirim ke Iran. Kembali dari Iran menjadi pemuda-pemuda yang radikal. Sehingga kemudian semakin kuat, dan apa yang terjadi pada masa sekarang? Kelompok Syiah Rafidah kemudian melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan penguasa yang sah. Ini ujungnya dari Syiah Rafidah, kekuasaan. Karena apa? Sebagaimana di Iran menggulingkan Shah Iran Reza Pahlavi, di negara-negara lain pun kelompok Syiah Rafidah menginginkan kekuasaan itu berada di tangannya. Termasuk di antaranya di Suriah yang sudah terjadi, kemudian di Yaman. Itu yang di Yaman yang coba untuk menggulingkan, mereka mencoba untuk menggulingkan kekuasaan yang sah, penguasa yang sah. Sehingga kita melihat bahwasannya Syiah Rafidah berpotensi menjadi gerakan radikal dan teror. Ya, tapi kan di Indonesia kelompok Syiah masih kecil. Ya, besar itu kan awalnya dari yang kecil. Kadang-kadang yang kecil itu, walaupun kecil, tapi kadang-kadang mengganggu. Belum pernah ada orang kelilipan matanya oleh beca. Kelilipan mata itu ya oleh debu yang kecil itu. Tidak ada orang kesandung gunung, yang ada kesandung batu kecil. Kadang-kadang sesuatu yang kecil diremehkan. Sehingga kemudian menjadi potensi yang besar untuk timbulnya radikalisme, terorisme. Kecil saja sudah bikin masalah. Kapan? Waktu di Sampang, Madura. Iya. Dalam berita di media, orang-orang Syiah diserang oleh massa. Kan begitu? Betul tidak? Di Madura itu loh. Tahun berapa itu? Saya lupa. Ya. Katanya orang Syiah diserang oleh massa. Media massa memberitakan kejadiannya. Tapi media massa tidak pernah menjelaskan. Beberapa hari sebelum kejadian itu tidak pernah diberitakan. Sehingga kenapa warga masyarakat Madura marah kepada orang Syiah Rafidah? Kenapa? Itu tidak diberitakan. Terungkap di pengadilan. Ternyata pimpinan Syiah di Madura yang namanya Tajul Muluk membuat pernyataan bahwasannya Al-Quran yang sekarang ada di tangan kaum muslimin itu belum sempurna. Nah, kalau pernyataannya seperti ini, marah kaum muslimin. Artinya orang Syiah sudah bikin gara-gara. Ini baru, mereka baru kecil loh, ini belum besar loh. Baru kecil sudah berani bikin gara-gara. Sudah berani. Jadi kita melihat Syiah Rafidah belajar dari negara-negara yang ada di Suriah, di Yaman, di Iran. Kita lihat bahwasannya Syiah Rafidah adalah pemahaman yang memiliki potensi untuk kemudian terjadinya radikalisme terorisme. Mereka menyerang Bukit Adzikra. Miliknya siapa itu? Siapa? Arifin Ilham ya. Mereka menyerang. Satpamnya sampai dipukuli. Dalam keadaan mereka masih minoritas, masih kecil jumlahnya. Ini Syiah Rafidah. Kemudian kelompok lainnya, kelompok yang mengusung radikalisme, terorisme, walaupun kelompok yang satu ini tidak menampakkan aksi-aksi secara fisik dalam bentuk fisik aksi-aksi radikalisme atau terorisme, tetapi kelompok yang satu ini membuka peluang selebar-lebarnya bagi kelompok-kelompok radikal dan teroris. Siapa mereka? Yaitu kelompok liberalis. Kelompok liberal. Ini yang harus diwaspadai. Kaum liberal ini yang menjadikan berbagai faham masuk ke Indonesia. LGBT, siapa yang mendukung? LGBT? Apa itu LGBT? Hah? Lesbian? G? G-nya apa? Gay? B-nya? Biseksual? T? Transgender? Siapa yang memperjuangkan? Siapa yang memperjuangkan? Kelompok liberal. Siapa yang mendukung pernikahan satu jenis? Laki-laki boleh menikah dengan laki-laki, perempuan boleh menikah dengan perempuan. Siapa? Oknum-oknum di lingkungan perguruan tinggi yang labelnya pakai Islam. Kalau dulu namanya IAIN. Sebuah fakultas, fakultas tarbiyah. Kalau tidak salah saya ingat, fakultas tarbiyah menerbitkan sebuah tulisan buletin yang intinya tentang dukungan terhadap pernikahan satu jenis kelamin. Fakultas tarbiyah mentarbiyah untuk menjadi LGBT murni. Di sebuah institut agama Islam di kota, di daerah Jawa Tengah. Kotanya tidak saya sebutkan, nanti kentara sekali. Sampai ada yang seperti itu. Kenapa mereka? Mereka adalah dari kelompok liberal. Mereka pula yang mencoba untuk melakukan judicial review, menguji, untuk diuji kembali pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Karena yang namanya pernikahan itu kan harus lawan jenis di situ. Itu mereka supaya pasal ini dilikuidasi, mereka ajukan ke mahkamah untuk diuji kembali. Mereka berusaha sehingga pernikahan satu jenis kelamin itu legal. Siapa yang memperjuangkan seperti ini? Orang-orang dari kelompok liberal. Dan kelompok liberal ini luar biasa dalam merusak pemahaman agama kaum muslimin. Sehingga orang-orang dari kalangan kaum muslimin malas belajar agama. malas untuk mendalami Islam yang sebenarnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kerancuan berpikir pada dirinya sudah menggejala dengan hebat, sehingga ia memahami agama dengan cara pandang asal-asalan. Ini diantara kelompok liberal. Ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Motornya kelompok Islam liberal misalnya. Pakai nama Islam tapi embel-embelnya liberal. Sehingga di antara mereka, sebagaimana yang terjadi di IAIN Sunan Gunung Jati, waktu mereka melaksanakan ospek mahasiswa baru, ditulis besar-besar area bebas Tuhan. Bayangkan. Seakan-akan area yang bebas, tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mendidik adik-adik angkatannya. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, mereka katakan kepada adik angkatannya, anjinghu Akbar. Itu mereka kaum liberal. Ini pun sejarahnya panjang. Sejarah kenapa di perguruan-perguruan tinggi seperti itu pemikiran liberal berkembang, ini pun panjang. Karena ini terkait dengan apa yang disebut dengan proxy war, peperangan tanpa harus mengerahkan bala tentara. Ya, cukup dengan menugaskan seorang warga negara Indonesia untuk studi di Montreal, Kanada University. Sudah. Pulang dari sana, jadi. Sejarahnya panjang. Kenapa Islam liberal berkembang di Indonesia? Tidak lepas dari Profesor Dr. Harun Nasution. Yang kemudian membuat blueprint perguruan tinggi Islam. Membuat kurikulumnya. Dan seterusnya hingga sekarang, jadilah apa yang terjadi. Liberalisme. Dan kelompok yang mengusung terorisme, radikalisme, diantaranya adalah kelompok komunis. Kelompok komunis. Fenomena komunisme di Indonesia, walaupun sebagian orang saya katakan, terutama dari kelompok liberal tadi, mengatakan komunisme itu hantu. Orang sekarang berteriak-teriak komunis, komunis, komunis. Itu hantu. Ada namanya tapi wujudnya tidak ada. Lihat, kaum liberal mengatakan seperti ini. Atau yang dikemas dengan bahasa ilmiah, bahasa kampus. Dikemas komunisme sudah hancur di berbagai belahan bumi, maka di Indonesia tidak akan tumbuh kembali. Berbagai macam kerancuan berpikir itu coba ditanamkan ke rakyat Indonesia, untuk kemudian rakyat Indonesia menjadi lalai, tidak lagi memperhatikan tentang isu komunisme. Bagaimana mungkin komunisme itu dikatakan hantu, sesuatu yang tidak ada wujudnya, hanya nama saja? Bagaimana dikatakan bahwa komunisme di belahan beberapa bumi sudah hancur? Benar, sudah hancur. Sementara di Indonesia tidak akan bisa tumbuh. Bagaimana bisa mengatakan seperti itu? Padahal kita lihat fenomena yang ada pada masa sekarang ini. Sekian banyak anak muda mengenakan kaos. Kaos dengan simbol Palu Arit. Bahkan di Ternate ditangkap orang yang mengenakan kaos tulisannya PKI tapi kepanjangan pecinta kopi Indonesia. Walaupun tulisannya PKI itu pecinta kopi Indonesia, tetapi cangkirnya itu arit. Pegangan cangkirnya itu arit. Pengaduknya palu. Loh, kok bisa? Di Ternate beberapa bulan yang lalu ditangkap. Di Jombang ditangkap orang pakai kaos palu arit. Di Jakarta, di Batam, di Makassar. Artis. Yang kata artis, saya dapat cedera mata dari teman saya di Vietnam. Semua kalau ditanya, kalian paham gak palu arit itu apa? Mengatakan tidak paham. Entah pura-pura tidak paham, supaya lepas dari interogasi pihak kepolisian, atau memang paham tapi menyembunyikan ideologinya. Yang terakhir di Manado, bendera komunis berkibar di antara bendera-bendera peserta Liga Prancis. Ada di Universitas Negeri Jember logo palu arit ditulis di tembok sekian panjang. Ada. Di Pamekasan, Karnaval 17-an mengusung foto-foto tokoh-tokoh PKI, foto Aidit, foto Nyoto, dan tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh PKI. Yang baru lalu di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 pada lukisan dinding ada foto Aidit. Ini fenomena apa seperti ini? Masa tiba-tiba orang senang kepada fotonya Aidit? Masa tiba-tiba orang senang kepada palu arit? Ada sebuah fenomena gunung es yang muncul hanya sedikit di permukaan, tapi di bawahnya sebuah kekuatan besar. Fenomena-fenomena ini belum cukup untuk mengatakan bahwasannya komunisme di Indonesia ini masih ada. Masih belum cukup. Masih belum cukup bahwasannya seorang anak keturunan pengurus PKI kemudian yang menjadi anggota legislatif, anggota DPR pusat, menulis buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Saya buka bukunya, masya Allah. Walaupun bercerita tentang dirinya di dalam kehidupan keluarga, tapi untuk menanamkan ideologi komunis, ya, tidak sebodoh itu mereka harus begini, tidak, melalui tutur, bahasa bertutur, bahasa cerita. Yang penulis ini pun tahun 2002, 2005 menulis lagi buku dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen. Masih belum cukup kalau PKI masih ada. Jadi fenomena apa kalau seperti ini? Masih belum cukup juga. Apa yang dilakukan oleh Ilham Aidit? Apa yang dilakukan oleh Bejo bin Untung? Anaknya Untung, Bejo. Iya. Pak Bejo itu kan anaknya Kolonel Untung. Mereka memperjuangkan sampai Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dituntut atas nama pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan meminta maaf. Masih belum cukup ini. Kalau komunisme di Indonesia masih ada. Bukan hanya permintaan meminta maaf. Minta ganti rugi berapa miliar, ratusan miliar. Kemudian minta merehabilitasi, membersihkan nama mereka. Tapi ingat loh ya, kalau ketemu orang-orang seperti ini jangan main hakim sendiri. Kok ketemu orang pakai kaos palu arit langsung dikebuki. Jangan. Tidak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau mau tangkap, tangkap. Kalau tidak berani nangkap, laporkan saja ke Pak Polisi. Segera hubungi Polsek terdekat. Pak, di sana ada pemuda yang pakai kaos palu arit. Mohon ditindaklanjuti laporan saya ini. Jangan main hakim sendiri, main pukul. Jangan. Karena kalau kita nanti main pukul, polisi jadi dua urusan. Ngurusi kaum muslimin yang anarkis, ngurusi PKI-nya. Ya, jangan. Biar Pak Polisi ngurusi orang-orang yang disinyalir membawa komunisme itu saja. Kita jangan sampai kemudian melakukan tindakan anarkis. Ciptakan suasana damai, ciptakan suasana tentram. Karena di dalam Islam untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kalau sampai menimbulkan mafsadat yang lebih besar, jangan dilakukan. Contohnya di Solo itu. Di Solo itu terjadi pertempuran antara di daerah Kampung Sewu. Itu kan awalnya dari pertikaian 1-2 orang. Orang mabuk di sweeping. Yang mabuk punya teman, ngajak temannya lagi. Gantian sweeping. Yang tadi mukuli yang mabuk, sekarang yang mukuli dipukuli oleh teman-temannya yang mabuk. Teman-temannya ini yang dipukuli punya teman lagi, teman pengajiannya. Habis Jumat rame-rame mencari premannya di Kampung Sewu. Karena mencarinya di kampung, orang kampung jadi merasa terusik. Akhirnya perang sama orang kampung. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak dituntunkan dalam Islam. Karena menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Tidak demikian. Kalau ada yang mabuk, laporkan ke aparat kepolisian. Ya, tapi kepolisian tidak bertindak. Itu kan menurut kamu tidak bertindak. Polisi itu ke dalam bertindak ada beberapa cara. Ada yang bertindak dengan cara meringkus langsung. Ada yang bertindak dengan cara pakai bimas. Pakai bimbingan masyarakat. Didekati. Disadarkan. Jadi yang namanya tindakan polisi tidak semata-mata bawa senjata. Tidak, tidak begitu. Berbagai macam cara pendekatan dilakukan oleh aparatur kepolisian. Ya kita husnudon kepada Pak Polisi kalau sudah lapor. Ini yang harus tertanam pada kita. Sehingga berbagai kerusakan yang lebih berat, lebih besar itu tidak terjadi. Kaitannya dengan komunisme ini, kalau kita menemukan orang-orang yang seperti itu, segera laporkan. Sebagaimana aparat TNI menemukan, dibawa ke kantor Kodim, setelah diperiksa secukupnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Begitu aturannya. Sehingga tidak kemudian lantas main hakim sendiri. Dan inilah yang diajarkan di dalam agama. Sehingga ketentraman masyarakat, situasi, kondisi yang ada di masyarakat tetap kondusif. Tidak kemudian terganggu oleh tindakan-tindakan yang tidak sehat itu tadi. Jadi berbicara masalah komunisme ini, kita harus tetap mewaspadai Karena apa? Karena mereka yang sudah tua-tua sekalipun, usianya sudah lanjut, mereka tetap konsolidasi. Di Solo, mereka mengadakan semacam saresehan di gedung seni budaya di daerah Kentingan, Surakarta. Siapa mereka yang mengadakan saresehan tersebut? Para alumni dari Pulau Buru. Yang mereka itu adalah tapol kelas A, kelas B. Tipe A, tipe B. Mereka kumpul. Walaupun dikemas dalam bahasa temanya layanan kesehatan bagi mantan tapol 1965. Walaupun dikemas dengan bahasa layanan kesehatan. Tapi intinya mereka ingin kumpul, konsolidasi. Bahkan mereka mengundang anak-anak muda dari beberapa elemen masyarakat. Mereka membuat buku, menceritakan tentang para wanita di tahanan Pelatungan, Pelatungan Kendal. Di sana kan ada tahanan khusus untuk para wanita PKI, Gerwani. Dibuat kisah-kisah supaya orang ternyum. Dulu itu ternyata Orde Baru tuh Pak Harto tuh jahat ternyata. Nah, itu intinya menanamkan. Itu yang ingin ditanamkan. Jadi berusaha untuk menanamkan kebencian kepada penguasa. Maka salah satu daripada kerusakan pemikiran ideologi komunisme, selain ideologi ini adalah ideologi kufur yang menentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ideologi ini seperti ideologi Khawarij yang melakukan penentangan terhadap penguasa. Kalau kita mempelajari sejarah, orang-orang PKI senantiasa melakukan pemberontakan demi pemberontakan. Tahun 1946, pemberontakan di kota Cirebon yang dipimpin oleh Mr. Yusuf. Tahun bulan berikutnya, Oktober, Desember, mereka melakukan pemberontakan di tiga daerah yang dikenal dengan pemberontakan tiga daerah, yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, berpusat di Desa Talang. Mereka melakukan koordinasi untuk melakukan pemberontakan-pemberontakan. Mereka melakukan bentuk pemberontakan, pemanasan untuk Madiun dengan cara melakukan provokasi kepada guru-guru pabrik yang ada di kota Delanggu, Klaten, untuk mogok kerja. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan-pembunuhan di kota Solo. Di antara yang terbunuh, Kolonel Sutarto, Komandan Batalion Panembahan. Kemudian Dr. Suwardi. Dr. Muwardi dibunuh. Kemudian Ketua DPA atau mantan Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo, dibantai antara Mantingan Kota Ngawi. Dan sekian banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian itu berentet dengan rentetan dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Dan banyak peristiwa rentetan ini, mulai pembantaian di Gorang Gareng, di sebuah loji. Loji ini adalah rumah peninggalan Belanda, besar, banyak kamarnya. 160 kaum muslimin di situ dibantai oleh PKI. Dibantainya ditembak, dianiaya. Bupati Magetan dianiaya, dibantai juga. Dan sekian banyak. Sumur tua di daerah Cigrok, di daerah tempat misalnya di daerah desa Bangsri, Magetan dan sekitarnya, daerah Soco, semua itu puluhan bahkan ratusan dari korban yang dibantai oleh PKI. Nah, sekarang mereka membalikkan sejarah, membalikkan fakta. Mereka menuntut kepada pemerintah Indonesia bahwasannya PKI lah yang dibantai. Orang-orang PKI lah yang dibantai. Sehingga ada istilah mereka akan gali kembali kuburannya. Sampai mereka datang ke negeri Belanda untuk kemudian mengadakan pengadilan rakyat internasional untuk tahun 1965. Untuk peristiwa tahun 1965. Pengadilan rakyat di Den Haag, Belanda. Demikian keadaan mereka, komunisme. Kondisi-kondisi yang demikian ini masihkah belum cukup bagi kita untuk mengatakan bahwasanya komunisme ini masih ada di negara kita dan kita harus waspada. Kita harus waspada. Karena ada upaya-upaya dari beberapa kalangan untuk menghapus tap MPR yang melarang komunisme bergerak di Indonesia. Ini terorisme dari sisi pemahaman komunisme. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang tersaji pada kesempatan pagi atau siang hari ini sedikit banyak bisa memberikan penyegaran, pencerahan kepada kita. Dan karena waktu yang terbatas, maka dengan sangat menyesal saya cukupkan mungkin pembahasan terkait dengan siaga Indonesia, kaitannya dengan PKI dan terorisme. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadikan kita untuk senantiasa terus waspada. Karena berbagai makar terus dilakukan oleh musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh negara, walaupun mereka tidak dalam bentuk pengerahan tentara atau pengerahan militer. Berbagai kepentingan mencoba untuk menguasai Indonesia. Apa yang disebutkan oleh Bapak Menteri Pertahanan, bahwasannya musuh-musuh itu ingin menguasai Indonesia dengan cara proxy war. Proxy war itu jadi musuh ingin menguasai Indonesia tanpa harus dengan menurunkan kekuatan militer. Di antaranya apa? Di antaranya dengan mencuci, melakukan brainwashing terhadap putra-putra bangsa. Sehingga apa? Sehingga mereka memperjuangkan kepentingan-kepentingan musuh-musuh negeri ini. Di antaranya apa? Di antaranya pengacara-pengacara kita datang ke Den Haag Belanda memperjuangkan komunisme. Pengacara-pengacara. Ya. Nur Syahbani Kacasungkana, Odung Mulya Lubis, ya, ikut di dalam pengadilan rakyat internasional di Den Haag Belanda dalam rangka memperjuangkan komunisme. Mereka adalah orang-orang yang tidak segan-segan untuk mempermalukan bangsanya sendiri di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Ini kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin senantiasa dimohon untuk senantiasa mendoakan waliul amr kita, pemerintah kita, agar pemerintah kita baik tingkat pusat maupun tingkat daerah senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para pemegang kekuasaan baik di tingkat pusat maupun negara maupun di tingkat daerah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, memperjuangkan agama terkhusus Islam ini, sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi segenap alam. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan-penjelasan yang kurang nyaman didengar, saya mohon maaf, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan apabila ada kesalahan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.